السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يمر سجة كوسا مسلمي مسلمات يندي رحمتي علي الله سبحانه وتعالى. Panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurniaan hinayah dan hidayahnya. Dapat kita bersama-sama pada malam ini, di malam insya-Allah yang kedua untuk kita meraihkan hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala berikutan peristiwa yang dipanggil pengorbanan, iaitulah Hari Raya Aidil Adha untuk tahun ini. Dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberikan kita yang pertamanya sihat tubuh badan untuk meraihkan perjuangan ini, dan yang lebih afdolnya dapat kita bersama-sama di dalam majlis ilmu di surau tuan-tuan ini. Muslim-muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam ini untuk kita membincangkan beberapa perkara yang sepatut kita bincangkan untuk sama-sama kita mengembalikan balik, iaitulah kekuatan Islam, kepentingan Islam, kepentingan Islam dalam masyarakat kita. Sebab hari ini bukan orang bukan Islam tu memang dah tidak ada manfaat untuk dia melihat kepentingan Islam itu. Yang paling menyedihkan kita bila mana umat Islam sendiri tidak melihat kepentingan Islam itu dalam masyarakat kita, terutama sekali dalam pentadbiran, iaitu dalam pentadbiran kita membentuk sebuah masyarakat yang lebih harmonis, yang lebih berintegriti dan yang lebih orang kata bermutu tinggi lah. Kerana kalau kita melihat masyarakat kita hari ini terlalu sedih. Lagi-lagi umat Islam kita bermacam-macam mihnah, ya, dan juga ya, penghinaan yang diberikan oleh khususnya orang yang bukan Islam terhadap Islam pada hari ini. Jadi tuan-tuan, bersempena dengan perayaan Hari Raya Korban ini, iaitu suatu amalan ibadah zahiriah yang Allah Ta'ala tuntut untuk kita lakukan, ya, terutama sekali orang yang dah pergi haji, menunaikan haji, kerana inilah masanya, ya, iaitu untuk kita melaksanakan Al-Hajj, ya, yang sepatutnya kita menjadi rukun Islam yang kelima, menjadi suatu kewajipan bagi mereka yang berkemampuan. Bagi yang tak pergi pula, suatu tuntutan yang perlu dibuat sunnahnya, iaitu melaksanakan korban. Bagi yang tak berkorban pula, ada. Kerana umat Islam semua terlibat. Yang tak ada mengambil bahagian untuk korban tahun ni, ya, jangan ingat tak ada apa-apa. Ya, tuan-tuan yang tak mengambil bahagian untuk korban, kena bersama-sama untuk meraihkan korban, ya, yang dilakukan, ya, oleh umat Islam yang berkemampuan. Jadi itulah kaedah kebiasaan yang akan berlaku, dan memang itu tidak akan menjadi suatu perkara yang dipandang kecil. Ya, kerana bila tiba je Hari Raya Korban, umat Islam akan pandang benda tu besar. Haji, ya, menunaikan haji, mesti orang tanya. Nampak? Bila gendang untuk sampai saja Zulhijjah, orang dah mula tanya. Bulan Zulhijjah, orang dah mula tanya siapa pergi haji. Ya, Mika pergi ke tahun ni? Nampak? Dah mula berkira-kira nak pergi haji. Ya. Kemudian, gendang untuk mengambil bahagian korban. Pihak surau pun dah keluar kan. Ha, biasa 5 bulan sebelum Zulhijjah. Ya, bulan Zulhijjah dah keluar dah. Ha, tawaran-tawaran. Tahun ni berapa yuk? Ya, 380. Hui, tinggi benar. Ha, lembu pun demand lah ni. Bukan lembu macam dulu. Lembu lah ni makan bukan macam makan dulu. Makan kapsul sekarang ni. Ha, ya, terbaik daripada ladang. Ya, makan strawberry. Ha, ha, baik. Jadi persoalan yang saya nak timbul kepada tuan-tuan. Ya, ada dua pada malam ini. Yang pertama berkaitan dengan apa itu korban. Adakah sekadar korban ini adakah sekadar tuan-tuan pergi haji, balik haji. Naik kapal terbang daripada KLIA, naik bas daripada Kelana Jaya, tabung haji, sampai ke KLIA, naik kapal terbang, sampai di Mekah, ya, sampai di Saudi Arabia, ya, di Mekah, Madinah, seterusnya, balik semula. Balik KLIA, anak-beranak ambil, itu sajakah pengorbanan yang kita katakan pengorbanan. Ataupun yang tak pergi, ambil bahagian. Ada yang seekor, ada yang ambil 1 bahagian, ada yang ambil 3 bahagian, ada yang ambil 4 bahagian. Ada? Ha, ada yang tak ambil bahagian langsung. Adakah itu yang dikatakan pengorbanan yang hakiki? Ha, ini yang kita kena faham. Ya? Sebab kita kena faham. Ya? Yang pergi melaksanakan haji, ada disebut haji mabrur. Ya, dituntut untuk kita mendapat haji mabrur. Kenapa perlu nak dituntut dapat haji mabrur? Sudah pastilah ada haji yang tidak mabrur. Makna haji yang tidak sah. Apa sebab dia? Ha, di situ adalah garis panduan dia. Begitu gak dengan orang yang melaksanakan korban, mengambil bahagian korban. Karena Allah menyebut dalam Al-Quran, ya, Allah tidak menerima darah dan daging korban. Tetapi yang Allah terima adalah amalan. Ha, ini yang kita kena kaji. Tapi orang duk berebut buat kerja ni. Ya, yang pergi haji, turun haji. Yang balik haji, nak pergi haji lagi. Ada? Ha, tak dapat mengadang dekat kaunter tabung haji. Apa hal nama saya tak naik-naik ni? Oh, boy. Ha. Orang lain dah pergi dah. Saya tak pergi-pergi lagi ni. Ha. Jiran saya tu baru je menabung. Saya dah bertabung-tabung lah. Yalah, dia tabung sekali sebulan 2,000. Mika setabung sebulan 2 ringgit. Mana nak pergi? Nak? Ramuk nak pergi haji. Ha. Ha. Duk buat korban. Tiap-tiap tahun. 380, ada yang 400. Tiap-tiap tahun, nama dia saja. Ada yang tak dapat, minta maaf yuk, dah ditutup. Mana boleh tutup, dia kata. Bukalah. Berapa mereka nak ambil bahagian? Satu mana maunya? Ha. Ha. Mereka kena cari 6 orang lagi lah, katanya. Gila cari 6 orang. Bersungguh-sungguh nak melaksanakan ibadah korban itu. Tetapi fahamlah. Ada yang pergi haji yang tak mabrur. Ada yang berkorban, Allah kata aku tak terima daging, aku tak menerima. Tak sampai ke Allah Ta'ala daging dan darah. Tapi yang sampai amalan. Maknanya, kena rujuk amalan kita. Betul tak betul amalan kita ni? Itu sebab kalau kita lihat sejarah korban ni tuan-tuan. Tuan-tuan tengok ya, sejarah korban. Setiap Nabi tu mesti dia ada pengorbanan. Dia mesti ada pengorbanan. Sampai Nabi Muhammad. Sebagai Khutumul Anbiya, iaitu Nabi yang terakhir, penutup pada para Nabi. Dia mesti ada pengorbanan. Daripada Nabi Adam, kita lihat pengorbanan Nabi Adam sendiri. Bagaimana Allah ciptakan Nabi Adam tu sendiri. Ya, penciptaan Nabi Adam, lepas tu dapat pula Hawa. Allahu Akbar. Ada Hawa. Pening kepala Nabi Adam. Ada? Ha, tu satu pengorbanan yang perlu Nabi Adam. Ya. Ha, laksanakan. Iaitu mengawal seorang yang sama tapi sifatnya berlainan. Itu kena sabar dengan orang perempuan. Sebab kita dengan orang perempuan ni kena sabar tuan-tuan. Banyak sabar. Banyak urut dada. Hei, mujur lah. Kata kena. Itu pasalnya kena banyak sabar. Orang perempuan. Nabi Adam. Dapat isteri pula. Ya. Kemudian dapat anak pula 2 orang. Allah nampak. Pengorbanan. nak mendidik anak dua orang, dua lelaki, dua perempuan. Kisah Qabil dan Qabil. Kisah Habil dan Qabil, yang mana kisah inilah mula-mula berlakunya isu korban ini. Tapi tuan-tuan kena ingat. Yang ni saya nak bagi tuan-tuan faham. Apa sebab saya kata tadi haji dengan orang yang mengambil bahagian korban. Tak semestinya Allah terima segala ibadah yang dia buat tu. Kerana Allah nakkan amalan. Allah nakkan amalan. Amalan yang terbaik. Kalau kita lihat dua isu Habil dan Qabil, cuba kita lihat daripada awal lagi. Kenapa Allah terima korban yang dibuat oleh Habil tapi Allah tolak Qabil? Bukan kerana Habil memberikan binatang ternakan yang terbaik sekali di kalangan ternakannya. Allah tolak Qabil, korban Qabil itu bukan kerana tanaman yang dibawa oleh Qabil itu tanaman yang paling buruk. Tapi Allah dah timbang daripada awal lagi bagaimana sifat dua orang ni. Yang mana Qabil ni sebagai abang, daripada kecil lagi sikap dia sentiasa engkar kepada titah perintah ayah dia. Sedangkan ayah dia, Nabi Adam ni tuan-tuan, ya Allah ya Tuhan, setiap perkara dia mesti rujuk Allah, Allah Ta'ala, berdoa pada Allah Ta'ala. Nak kahwinkan anak pun berdoa pada Allah, minta Allah Ta'ala, minta tolong. Nabi Adam ni asal ada masalah dia berdoa kepada Allah, minta Allah beri petunjuk. Nampak sifat seorang Nabi. Bila dia buat keputusan, setiap kali itulah Qabil takkan menerima keputusan. Menolak setiap keputusan Nabi Adam AS. Sehinggalah keputusan yang besar. Iaitu soal perkahwinan dia. Nampak syariat ni. Ni balik pada syariat. Allah ajar kita syariat. Pentingnya syariat dalam kehidupan. Tapi hari ini kenapa umat Islam kita hari ini jadi huara? Kerana tidak adanya syariat. Kita tak ada syariat, tuan-tuan. Undang-undang tak ada. Itu pasal hari ini manusia buat sesuka hati. Macam-macam isu yang kita lihat hari ini. Sebab apa? Sebab manusia tidak ada undang-undang. Kehidupan tidak ada. Kehidupan manusia tidak berlandaskan kepada undang-undang. Isu murtad, isu seksualiti. Ada? Berlaku. Sebabnya tak ada undang-undang. Bila mana Allah kata nikahkan di antara Habil dengan Iqlimah, kemudian Qabil dengan Labuda. Iaitu selang seli kan. Macam mana nak kahwin kan ni? Dua-dua dah besar. Yang mana satu nak kahwin? Nabi Adam doa. Dapat petunjuk daripada Allah. Kemudian Nabi Adam buat pengisytiharan ke atas keempat-empat anaknya. Yang mana si Qabil kahwin dengan adik si Habil, iaitu Labuda. Manakala si Habil kahwin dengan adik si Qabil, iaitu Iqlimah. Qabil menentang. Nampak? Sikap penentang. Nampak? Tentang. Dia kata mana mau. Isunya kerana Labuda tak berapa lawa. Tak berapa nak lawa lah Labuda ni. Iqlimah ni lawa. Jadi dia kata tak boleh. Aku nak kahwin juga dengan Iqlimah. Ini tak adil. Pasal apa? Dia kata, Nabi Adam tanya, kenapa nak kahwin dengan Iqlimah? Sebab dia cantik dan dia adik aku. Nampak? Langgar syariat Allah. Kemudian yang kedua, step yang kedua, bila Nabi Adam pening kepala lagi, mengadu balik pada Allah, Allah kata suruh dia berkorban. Jadi dia korban apa yang tak dikorbankan. Tetapi di situ sudah lihat bagaimana kedua-dua amalan tu. Tuan-tuan perhatikan. Ini dia kata. Ya Allah nak lihat amalan. Amalan kita. Macam semayanglah tuan-tuan, solat kita. Tuan-tuan solatlah beribu rakaat pun, tapi kalau solat tuan-tuan, amalan solat tuan-tuan tidak benar. Tu yang Nabi kata, ya'ati 'ala nas zamanun yusallun wa la yusallun. Akan datang suatu zaman, kata Nabi, pada umatku yang mana mereka berasa mereka sudah bersolat, padahal mereka tak bersolat. La yusallun. Mereka tak bersolat. Kenapa? Sebab amalan solat tak benar. Walaupun dia solat banyak, solat 5 waktu buat, solat sunat lagi. Tapi amalan pelaksanaan solat itu tidak benar, tak dapat. Itu sebab yang paling utama pengorbanan ini ialah amalan kita. Bukan soal RM400 ke RM380, RM10,000. Ya, package 15,000, ada package 20,000 pergi haji. Bukan soal itu. Bukan soal kau dapat tak dapat. Mika dapat ke tahun ni, Mak? Tak dapat. Bukan soal dapat tak dapat. Soal amalan kita ni. Ini yang kita kena ambil perhatian. Satu bab. Bab yang kedua, pengorbanan yang kedua yang dibuat oleh Nabi Ismail, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Bagaimana pengorbanan ini? Inilah apa yang menjadi apa petunjuk kepada penyembelihan. Petunjuk kepada penyembelihan. Dan Allah mentakdirkan pengorbanan ini kepada dua manusia yang soleh, iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya iaitu Nabi Ismail alaihissalam. Allah tak bagi kat sebarangan orang sebab Allah tahu kalau aku bagi habis. Sebab dia tak faham. Ada apa hai pula suruh sembelih anak? Kejam betul Tuhan. Nampak? Ada kejam betul Tuhan katanya. Ya? Nampak? Jadi Allah bagi ujian ini kepada pengorbanan ini kepada dua orang yang soleh iaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Melaksanakan hukuman. Ini tuan-tuan semua dah tahulah, ustaz-ustaz pun nak cerita. Saya cuma nak bagi tahu tentang apa itu pengorbanan. Kemudian nabi-nabi yang lain, ya. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh dengan perangai anak dan isteri dia yang tak mau taat kepada dia. Tapi tetap teguh Nabi Nuh. Ini pengorbanan ni. Itu sebab saya kata setiap nabi ni Allah bagi pengorbanan sampai Nabi Muhammad. Ada satu pengorbanan yang Allah suruh, ya, dilaksanakan. Nabi Nuh AS dengan perangai isteri dan anak-anak tetap teguh dengan pendirian bahawa dia yang benar. Walaupun isterinya yang memujuk, anaknya memujuk, tapi dia tetap membenarkan apa yang dia yakini. Nampak ni yang kita nak, tuan-tuan. Ini namanya pengorbanan. Begitu juga dengan Nabi Musa AS. Mana tak sedih, tuan-tuan. Bapa angkat tu. Bapa angkat. Berdepan dengan bapa angkat ni. Yang membesarkan daripada kecil sampai besar. Bayangkan tuan-tuan. Kita dengan bapa angkat pun cahaya. Kan? Tapi lawan tetap. Tetap lawan tuan-tuan. Pengorbanan yang dilakukan. Ya, Allah suntik semangat pada Nabi Musa AS untuk lawan. Walaupun ketika itu emosinya bercampur-campur. Macam perusahaan saham. Tutup bercampur-campur. Pak angkat ni yang membesarkan dia, memberi kemewahan, yang memberi macam-macam. Tiba-tiba nak berdepan. Hui, bayangkan tuan-tuan. Tapi itu namanya pengorbanan. Ya. Nabi Isa alaihissalam pengorbanannya. Ya, sanggup di dimusuhi oleh umatnya sampai nak disalib, walaupun itu bukan Nabi Musa. Tapi sampai macam tu sekali, Nabi Musa tetap dengan teguh, iaitu untuk menegakkan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Sampailah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tuan-tuan sendiri tahu bagaimana sabarnya Nabi dalam menghadapi ujian Allah Taala, dihina, dicaci, dipukul, dibaling dengan najis, dikeji dan sebagainya, dianiaya dan sebagainya, tuan-tuan. Akhirnya Nabi bertahan. Bertahan ini. Inilah dia katakan pengorbanan. Bukan bertahan untuk nafsu. Tapi bertahan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ni pula. Nabi dah tak ada dah. Itu sebab kita ni juga perlu melaksanakan satu pengorbanan. Apa dia pengorbanan dia? Al-yawma akmatu lakum dinakum. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini aku telah sempurnakan agama bagi kamu. Ini pengorbanan kita. Allah dah kata, aku dah sempurnakan agama bagi kamu. Apa poin kat situ? Nak cerita bahawa, aku dah bagi kamu, aku dah sempurnakan agama kamu. Agama ni apa? Saya dah sebut banyak kali kat sini. Iaitu cara hidup. Cara hidup. Cara hidup. Dan aku sempurnakan bagi kamu rezeki kamu. Dan aku redha Islam itu sebagai agama kamu. Jadi Islam itulah cara hidup kita. Dan pengorbanan yang perlu kita buat. Melaksanakan Islam itu seluruh kehidupan. Kehidupan kita. Bukannya dalam masjid semata-mata. Ketika mati semata-mata. Ketika menyambut perayaan semata-mata. Tapi keseluruhan. Inilah pengorbanan. Tapi di mana pengorbanan kita hari ini? Tak? Sampai mana tahap pengorbanan? Ini kita kena check and balance diri kita ni. Sampai mana tahap keislaman kita yang sebenar-benar yang kita, ya, yang Allah campakkan kepada kita, iaitu suatu amanah, iaitu melaksanakan Islam keseluruhan hidup kita. Sampai mana dah sekarang? Kena kaji. Inilah yang menjadi isunya, tuan-tuan. Ya, inilah pengorbanan yang sebenarnya, iaitu pengorbanan melaksanakan Islam keseluruhan. Bukan yang pilih-pilih. Ambil ini, ini boleh, ini tak boleh. Ini ambil, ini tolak. Ini ambil, bukan itu. Kalau itulah tindakan kita, berarti kita tak ada pengorbanan, tuan-tuan. Walaupun tuan-tuan pergi haji 10 kali pun, walaupun tuan-tuan pergi apa nama, masuk apa bahagian ambil korban bertahun-tahun pun, Allah tak terima daging dan darah. Ya Allah terima amal, amalan. Itu kena ingat, tuan-tuan. Kena ingat. Ya, jadi itu sekadar untuk pengorbanan, tuan-tuan. Itu baru mukadimah, belum start lagi. Yang saya nak bawakan pada malam ni, tuan-tuan, tentang apa yang berlaku, isu kita yang berlaku pada hari ini. Ya, kita dikejutkan dengan beberapa isu besar. Ya, dan isu besar ini sebenarnya walaupun satu kejutan, tetapi ada hikmah. Setiap apa yang Allah Ta'ala beri pada kita ni, kita kena usnuzon, kena bersangka baik. Kerana setiapnya ada hikmah. Ya? Bila berlakunya beberapa perkara besar, antaranya yang berlaku murtad, isu murtad dan isu seksualiti ini. Baik. Jadi bila keadaan ini berlaku, hendaklah kita mengambil Islam sebagai jalan penyelesaian. Jadi itu yang terbaik. Ya, itu yang terbaik. Sebablah saya nak bawa pada tuan-tuan pada malam ini berkaitan dengan pandangan yang dibawa oleh Syekh Abdul Majid Az-Zindani dalam kitabnya Al-Iman dalam bab yang ke-30, iaitu kemajuan yang wajib kita menghindarkan diri daripadanya. Ya, apa kaitannya? Kaitannya ialah kita kena lihat benarkah apa yang kita bawa hari ini. Kemajuan yang kita bawa hari ini adakah benar atau tidak? Bertepatan tak dengan kehendak Islam tadi? Sebab kita kena mengorbankan, iaitu pengorbanan kita memastikan Islam memerintah, bukan kita yang perintah. Islam yang memerintah kita, bukan kita yang memerintah Islam. Itu pengorbanan yang tuan-tuan kena faham pada malam ini. Ya, kalau kita memperhatikan pada segala kelakuan hidup orang Islam, kita dapati bahawa kehidupan orang Islam lebih tinggi daripada bangsa-bangsa lain pada segala urusan hidup keduniaan, sama ada dari segi pengusahaan, pertanian, perniagaan, kemahiran dan sebagainya. Ya, kalau kita lihat, tuan-tuan, sebenarnya Islam ni lebih mulia. Ya, bangsa maknanya, ya, kelakuan hidup orang Islam ni lebih mulia, lebih tinggi, lebih berintegriti daripada bangsa-bangsa lain. Sepatutnya. Sebab kalau kita baca sejarah, tuan-tuan, memang kehebatan orang Islam cukup hebat. Ya, manusia paling bijak atas dunia siapa? Nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada? Yang paling mahir bisnes, berniaga, Nabi. Ya? Diturunkan sifatnya kepada para sahabat, Saidina Uthman contohnya. Peniaga paling hebat, pahlawan, ya, perang paling hebat siapa? Khalid Al-Walid. Ada? Sultan Nasir, Salahuddin Al-Ayubi. Jadi sebenarnya Islam ni, tuan-tuan, ya, adalah agama yang paling tinggi. Memang tinggi pun. Ada? Islam itu tinggi kata Nabi, tiada yang tinggi melainkan Islam. Tapi sebab kita telah merendahkan di atas asbab kelalaian, kealpaan, kecuaian kita menyebabkan hari ini bangsa apa umat Islam duduk di belakang bangsa-bangsa lain. Kerana kelemahan kita sendiri. Oleh kerana faktor-faktor kemajuan yang menyalahi keagamaan menyebabkan kita umat Islam terpaksa menjauhkan diri daripada kemajuan tersebut. Nampak? Sebab tersilapnya kita membangunkan, ya, kemajuan masyarakat kita. Menyebabkan hari ini umat Islam jauh ketinggalan. Apabila kemajuan itu membawa manusia ke arah lemah keimanan, lemah perhubungan dengan Allah Ta'ala, kejatuhan maruah, buruk kelakuan dan kerosakan berleluasa hari demi hari, sehinggalah ramai manusia meninggalkan sembahyang 5 waktu dan mengikut syahwat. ya, banyak dan mengikut syahwat. Nampak? Ya. Apabila kemajuan itu membawa ke arah lemahnya keimanan. Ceklah. Kemajuan kita hari ini menambah iman manusia ke, khususnya umat Islam, ataupun melemahkan keimanan kita. Ya. Lemah perhubungan dengan Allah Ta'ala. Maknanya, konteks kita dengan Allah Ta'ala. Konteks kita. Ya. Masyarakat, khususnya umat Islam kita dengan Allah Ta'ala. Macam mana? Kemajuan yang ada hari ini, adakah dapat memberi lagi ya, kekuatan untuk kita berhubung dengan Allah, ataupun melemahkan hubungan kita dengan Allah, Allah Ta'ala. Kejatuhan maruah. Lihatlah kemajuan hari ini. Adakah kemajuan ini meninggikan maruah umat Islam ataupun menjatuhkan maruah umat Islam? Ya? Buruk kelakuan. Kita kena ceklah kemajuan kita hari ini. Ya. Adakah memberi impak yang baik terhadap kelakuan umat Islam ataupun kelakuan yang buruk? Ya? Dan kerosakan berleluasa hari demi hari. Ya? Adakah ya, kemajuan yang kita kecapi hari ini membina, iaitu ya, kebaikan pada umat Islam ataupun merosakkan ya, umat Islam sehingga meninggalkan solat lima waktu dan mengikut syahwat. Banyaknya manusia melakukan kezaliman, kejahatan dan pembunuhan di antara sesama Islam. Ha, tengok kemajuan kita hari ini macam mana. Ramai manusia jahil tentang urusan keagamaan dan dunianya. Ya, bagaimana kemajuan hari ini? Adakah menjahilkan kita tentang keagamaan ataupun dan dunia, ataupun memberi lagi faham kefahaman kita terhadap keagamaan kita dan dunia? Banyaknya khurafat-khurafat dan perkara-perkara bid'ah berlaku dalam masyarakat manusia. Nampak? Adakah kemajuan ini boleh adakah kemajuan ini memberi kesan terhadap kepercayaan yang karut-marut ni ataupun tidak? Ya, akibat daripada kelemahan inilah menyebabkan kesatuan dan persaudaraan umat Islam pecah dan runtuh sehingga membawa kepada kelemahan dan hilang kekuatan. Itu sebab setiap kemajuan, Islam tak halang kemajuan. Nak maju-maju, memang itu Allah izinkan. Kun fayakun. Kalau Allah restu, izin jalan, tak ada masalah. Tapi kemajuan yang perlu kita kejar ialah kemajuan yang benar-benar mengikut Islam. Ada. Jangan ingat bila kita kemajuan nak ikut Islam ni, habis kita. Mundur kita. Siapa kata? Zaman Rasulullah di Madinah, tuan-tuan. Madinah ni macam Amerika lah. Negara paling maju dalam dunia ni siapa? Sekarang ni. Nak kita kata, itulah dulu. Ketika zaman pemerintahan Rasulullah SAW. Semuanya bermula di Madinah dan Mekah. Ya? Tapi telah di pusingkan cerita oleh orang-orang kafir ini, menunjukkan bahawa mereka lebih hebat sebenarnya. Zaman Rasulullah mundur, naik unta je. Memanglah, tapi hari ini unta paling mahal. Saya tanya masjid saya, buat unta sekali. Mahal ustaz. Lembu lagi murah pada unta. Kata siapa yang naik unta, siapa yang ikut Nabi naik unta mundur. Tapi unta paling antara binatang yang mahal tuan-tuan sekarang. Nak kena ada AP ke? Kalau nak ambil unta, kena ada AP. Bukan beli kereta je kena ada AP. nak ambil unta pun kena ada AP. Ya? Itu pasal unta sekarang ni pun tuan-tuan. Ya tak? Tinggi hidungnya. Itu dia. Nampak? Jadi, kemajuan yang boleh meruntuhkan semua apa yang kita sebut tadi adalah perkara yang menyebabkan kesatuan dan persaudaraan umat Islam pecah dan runtuh sehingga membawa kepada kelemahan dan hilang kekuatan. Ya? Jadi kalau kita nak lihat tuan-tuan, ya, itu sebabnya kita kena nilai bagaimana kemajuan yang kita kecapi hari ini. Adakah benar kemajuan yang kita bawa hari ini? Terutama sekali para pemimpin. Tapi tuan-tuan, sebenarnya kuasa bukan pada pemimpin, kuasa pada kita. Yang bukan pemimpin ni. Kuasa tu ada pada kita sebenarnya, bukan pada dia orang. Dia orang setakat kalau kata wakil rakyat sini dia seorang, tuan-tuan. Mana boleh pergi mana kalau seorang ni? Yang berkuasa sebenarnya kita. Kita yang berkuasa untuk mengubah keadaan. Ya? Nak keadaan lebih baik atau lebih teruk, kitalah tuan-tuan. Itu sebablah kena faham. Sebab kita kena lihat kemajuan-kemajuan yang ada hari ini. Adakah kemajuan ini membawa, kalau kemajuan itu membawa manusia ke arah lemah keimanan? Ya, hendaklah kita jauhkan. Cuba lihat hari ini bagaimana ya suasana kehidupan kita. Adakah bertambah iman ataupun melemahkan iman? Hakikatnya melemahkan iman. Nah, itu yang timbul macam-macam. Sebab kita tidak dididik, tidak di ya, dipimpin dengan keimanan. Kita hanya dipimpin dengan ekonomi, kemajuan, kemodenan. Itulah keimanan kita. Ya. Hari ini tengok anak-anak diajar untuk menjadi orang yang berjaya. Tetapi berjaya yang macam mana? Nak menjadi orang seorang arkitek, arkitek yang macam mana? Nak kira arkitek Islam? Ada. Ha, arkitek Islam tuan-tuan, ada. Ya. Ha, yang merancang perang Tabuk. Ya. Perang Khandaq. Yang memberi pandangan pada Nabi, ya Rasulullah, kalau kita keluar semua daripada kota Makkah, kubur kita takkan selamat. Kerana kalau mereka kita kalah, mereka akan serang. Jadi senang, semua tak payah keluar daripada kota Madinah. Kita buat lubang. Arkitek. Siapa dia ni? Ha. Seorang yang hafiz Quran. Seorang yang warak. Seorang yang... Ya ini yang kita nak. Arkitek yang warak. Arkitek yang... Ha? Apa ni? Kalau tak hafiz pun, tapi mahir dengan Quran. Ya, ini kita nak lahirkan. Generasi yang macam ni. Tapi kita tidak. Kita nak mengejarkan supaya dia menjadi orang yang mahir. Mahir dalam keadaan imannya tak ada. Ha, ini yang jadi masalah kita. Ada? Sepatutnya kita didik masyarakat kita dengan keimanan. Ya, dengan keimanan. Bukan melemahkan iman dia. Tapi dengan kekuatan keimanan. Ya. Lemah perhubungan dengan Allah Ta'ala. Kemajuan yang boleh melemahkan ya, perhubungan kita dengan Allah Ta'ala. Tengok hari ini. Jangan sebut pasal semayang. Doa apa orang malih. Tak tangan macam ni. Amin. Amin. Duk main-main je. Amin tu pun duk main-main. Tak marah malaikat. Nak diserkupnya dengan guni. Gerah malaikat. Ha. Ha. Doa tu pun doa. Ha? Tak betul-betul minta ke Allah. Allahu Akbar. Ha. Ha. Doa pun ada yang tangan macam ni. Ha. Ha. Ada yang kutip. Amin. Amin. Amin je lebih. Tu yang amin datang tu. Ha. Nampak? Hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Tak ada. Ada. Ha, ini yang tak benar ya tuan-tuan. Itu kan yang berdoa, yang tak berdoa macam mana? Habis. Tengok kat luar tu yang tak berdoa, nampak? Tak ingat semayang, tak ingat apa. Waktu maghrib pun tak buat macam waktu maghrib pun buat macam pukul 4 petang, pukul 2 petang. Masih lagi sibuk cari bawang, masih lagi sibuk cari minyak kelapa. Ha, dengan baju kelawanya pergi pasar malam. Waktu maghrib ni. Nampak? Tak didik masyarakat kita dengan perhubungan dengan Allah Ta'ala. Kita didik lagi menjauhkan diri pada Allah ada. Ingat Allah masa bila? Kaya. Ha, puasa. Belum puasa. Ha, masa tu. Baru dia ingat Allah. Oh, radio pemain peranan lah. Radio RTM. Ha, ha, ada dulu singkatan tu. Aku lupa RTM tu apa singkatan tu. Kan? TV tiga suku kata orang kan. Ha. Bila bulan puasa barulah sibuk keluar macam-macam. Ni bulan Ramadan ni. Ali Adha ni. Tengok TV tak percaya. Ha. Ada? Ketulusan dan keikhlasan. Kami bersembahkan konsert Jamal Abdillah dan M. Nasir. Ha. Lepas tu arti jemputan. Ha. Perempuan tu. Arti jemputan. Sempena Aidil Adha. Kan gila babi namanya tuan-tuan. Baguslah buat. Tapi masih lagi ada unsur-unsur yang melemahkan keimanan. Yang unsur-unsur yang melekakan manusia. Tak ada satu bimbingan yang berterusan. Yang boleh memantap jati dirikan umat Islam. Khususnya dalam bab-bab keimanan. Dan perhubungan dengan Allah Ta'ala. Habis. Itu sebabnya kemajuan yang kita buat, yang kita kecapi hari ini, banyak menjauhkan manusia daripada Allah Ta'ala. Inilah kemajuan yang kena kita hindarkan. Yang kita kena tolak. Kita kena cari, kena tinggikan. Ya, mereka-mereka golongan-golongan yang nak meletakkan kemajuan itu, mestilah kemajuan yang menguatkan lagi umat Islam ke arah keimanan kepada Allah dan perhubungan kepada Allah Ta'ala. Orang ajak pergi semayang, dia ajak. Orang ajak anak muda ni pergi semayang. Pasal anak muda ni tak ramai yang nak semayang. Dia ajak pergi tengok bola kat rumah dia. Macam mana? Tak faham? Tak faham tak apa? Orang ajak pergi semayang anak-anak muda ni. Tengok pemimpin, bayangkan kita. Tuan-tuan, apa perasaan tuan-tuan ketua kampung duduk depan ni? Tak? Ketua kampung duduk depan ni. Apa perasaan tuan-tuan? Ini tengah raya ketua kampung ada pun. Tapi bukan ketua kampung sini lah. Ini ketua kampung tempat lain lah ni. Ini tak bagus. Tak ada pendidikan kepada masyarakat. Kepada masyarakat. Rakyat dan sebagainya. Akhirnya, jauh. Ini kemajuan yang menjauhkan diri. Tak, patut lagi maju, lagi mudah lah. Tapi lagi maju, lagi susah. Itu yang sahabat Nabi. Ketika Nabi sedang duduk berehat-ehat, datang seorang sahabat Nabi, "Ya Rasulullah, aku rindukan keadaan kita dulu." Kata Nabi, "Keadaan yang macam mana?" "Ketika sehari kita lapar, sehari kita kenyang. Sebab ketika itu kita rapat dengan Allah Ta'ala. Tapi sekarang ni kita kenyang je, kita makin lupakan Allah Ta'ala." Itu zaman Nabi tu, tuan-tuan. Nabi ada masa tu, bayangkan. Apatah lagi hari ni, memang jelas. Lagi kita maju, lagi kita jauh daripada Allah. Lagi kita maju, lagi kita tak ingat Allah Ta'ala. Itu saya kata, ingat bila tengah Ramadan. Tak? Raya, orang mati. Tentu lah baru ingat Allah, Allah Ta'ala. Tidak, tak ada. Kemajuan yang perlu dihindarkan lagi, iaitu kemajuan yang membawa manusia, lemah perhubungan Allah Ta'ala, kejatuhan maruah. Ini maruah manusia. Cuba tengok. Khususnya umat Islam, maruah kita. Makin terbela ke makin tergadai? Maruah umat Islam hari ini. Makin terbela ke makin tergadai, tuan-tuan? Makin tergadai. Hari ini makin tergadai. Apa yang tak juara orang Islam kita hari ini? Semua terlibat. Curi tabung masjid pun terlibat juga. Orang Islam juga. Tak ada dengar orang Kristian duk curi tabung Kristian. Tak ada. Jagonya orang Islam kita lah. Orang Melayu khususnya. Orang Melayu lah. Curi tabung masjid. Selipa orang pergi masjid pun curinya. Tak pernah dengar orang hilang kat gereja barang. Nampak? Hebat tak hebat kita ni, tuan-tuan. Kat kuil pun tak hilang. Walaupun tak Tok Sami tak berbaju. Jangan tuan-tuan ingat baju kena curi. Tak, dia memang style begitu. Tak hilang, tuan-tuan. Orang Islam ni pun tengok. Habis semua hilang. Tabung masjid hilang, selipar hilang, selipar Tok Imam hilang. Selipar ustaz lagi lah. Nampak? Allahu Akbar, tuan-tuan. Maruah habis itu, maruah. Wanita Islam, tengok apa yang tak jadi. Jangan cerita keledai lah, keledai dadah tu tak payah. Macam-macam hari ni, jadi keledai. Allahu Akbar. Mujur matilah seorang pelumba motor hari tu. Kalau tak mati, itu menanggung dosa kita banyak. Sebab apa? Orang Islam je yang menayangkan bodi. Orang perempuannya. Pegang payung. Begitu. Nak lumba motor pun nak kena ada perempuan. La ilaha illallah. Tak payahlah. Nak lumba motor, lumba lah. Orang perempuan tak payah ada. Tak. Nak pegang payung orang perempuan. Dah lah tu kena pakai payung tu lagi penuh daripada orang perempuan. Pakai orang perempuan tu. Tu yang pening kepala kita. Tuan-tuan ada nampak payung separuh je? Tak ada. Penuh payung tu. Tutup semua. Yang sengkatnya orang perempuan yang duk pegang tu. Kalau orang bukan Islam, lantak pergi lah. Ini orang Islam. Yang merasmi siapa? mudah-mudahan lah, tuan-tuan. Ya. Perutusan jauh tu, tuan-tuan. Mudah-mudahan lah, insyaAllah. Kita doa lah. Kita nak salahkan sangat pun tak boleh juga. Mana tahu balik ni. Tak? Ya? Mudah-mudahan kita doa kebaikan. jauh perutusannya, tuan-tuan. Wah. mudah-mudahan insyaAllah. Maruah. Ya. Allahu Akbar. Ya, bila mana datangnya isu. Ini Allah Ta'ala tunjuk, nak tunjuk pada orang Islam. isu murtad. Yang kita pelik ni, bila datang isu murtad, bukan dia nak selesaikan masalah, masalah dasar. Dia nak selesaikan masalah yang atas. Faham tak? Islam ni tuan-tuan, bila datang satu penyakit, Nabi ajar cari pun punca. Punca kat mana punca? Tu dia. Ya. Ini yang nak ya, ya, ya, cara penyelesaian nak ringkas je. Oh, buat himpunan. Kita himpun semua umat Islam. Kita bersatu teguh menentang perosak-perosak akidah. Oh. Padahal yang datang tu pun dah rosak akidah dah tu. Dah murtad dah tu pasal dia tak faham apa itu murtad. Yang dia ingat murtad ni masih oi masuk gereja, keluar kuil, masuk rumah Buddha, itu dia kata murtad. Ha, ini tak faham bahasa kata orang. Murtad ni kata Syekh Abdul Malik Az-Zindani, dia mengatakan murtad ni ada tiga unsur berlakunya murtad. Pertama, murtad melalui i'tiqad. Kedua, murtad melalui perbuatan, percakapan. Yang ketiga, murtad melalui perbuatan. I'tiqad ni tuan-tuan, katanya sekiranya kita menafikan hak sifat wajib bagi Allah Ta'ala, bermakna jatuhlah murtad, kata dia. Sepakat ulama telah mengatakan bahawa sekiranya seseorang Islam itu menafikan hak sifat wajib bagi Allah Ta'ala, maka telah jatuhlah ia murtad. Contoh sifat wajib bagi Allah apa dia tuan-tuan? Salah satunya, bijak, bijaksana. Bijaksana Allah Ta'ala yang menguasai ilmu, segala ilmu. Sudah? Yakin tak? Yakin. Tapi bila mana Allah perintahkan melaksanakan hukum hudud. Oh. Mereka mengatakan bahawa, ya, tak sesuai lagi buat masa ni. Satu. Masyarakat majmuk. Dua. Suasana tak kondusif. Tiga. Yang keempatnya apa dia? Ya. Hukum yang sudah ada dah okey. Empat. Siapa yang cakap empat perkara ni? Murtad semuanya tuan-tuan. Murtad. Ha, murtad. Takkan Allah tak bijak menurunkan Quran pada masyarakat majmuk di dunia ni? Ha, nampak tak? Kat situ nampak dia kata i'tiqad, kepercayaan bahawa tak sesuai lagi hudud laksanakan sebab masyarakat majmuk. Habis. Sedangkan Allah sendiri sebut dalam Quran, aku menjadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berkaum-kaum. Allah semata lita'arafu. Untuk kamu saling berkenalan. Allah suruh berkenalan-kenalan. Itu gunanya. Walaupun kamu bukan Islam, kamu Buddha, kamu Hindu, kamu Kristian, kita kena saling berkenalan. Jadi isunya. Dia mengatakan masyarakat majmuk menyebabkan hudud ni tak boleh laksanakan di Malaysia ni. Habis. Murtad tuan-tuan. Itu yang kebelik tu. Yang bercakap tu minggu lepas baru kata macam tu, tiba-tiba hari ni datang nak pertahankan akidah umat Islam. Eh, tak kegila namanya tuan-tuan. Ha, tuan-tuan faham ke tak ni? Baru tu lepas tolak hudud. Terus sebut, kami takkan melaksanakan hudud. Murtad dah tu. Bila sebut macam tu, murtad dah. Ha. Kata Syekh Abdul Majid Az-Zindani. Ya. Itu salah satulah. I'tiqad. Kemudian mengiktiqadkan Quran ni tidak syumul. Menolak Quran bukan sahaja keseluruhan. Sebahagian pun. Dia kata sudah murtad. Tolak Quran. I'tiqad dalam hati ni kata Quran ni tak boleh pakai. Ha. Habis. Murtad tuan-tuan. Tak syumul. Bercanggah dengan dunia moden. Quran ni bercanggah dengan dunia moden. Itu haram, ini haram. Hei, payah betul lah. Ha. Murtad. Kita kata pakailah tutup aurat. Tutuplah aurat. Alah, biasalah. Moden. Ha, murtad lah. Nampak? I'tiqad. Yang kedua, dia kata perbuatan. Murtad ni, jatuhnya seorang Islam tu murtad. Bila mana? Ya, sudut perbuatan. Ya, contoh percakapan. Ya, contohnya dia menghina Nabi. Menghina Al-Quran. Menghina Allah. Menghina para Nabi. Contohnya dia mengatakan bahawa. Tak, menghinalah Nabi. Contohnya kata dulu ada orang kata janggut Nabi macam kambing. Jelas tuan-tuan. Quran ni boleh buat apa, dia kata. Quran ni boleh buat apa? Nabi tak potong janggut pasal tak ada jilid, kata. Ingat lagi tuan-tuan, ingat ke tak? Ha, jangan. Jangan lupa tuan-tuan. Pasal Tun Mahathir kita kata, Melayu mudah lupa. Jangan jadi pelupa tuan-tuan. Tun Mahathir lah sebut. Melayu mudah lupa. Kena ingat. Dia dah minta maaf belum tuan-tuan? Orang yang cakap tu? Belum. Sampai hari ni belum minta maaf secara terbuka kepada umat Islam. Siapa nak tanggung dosa ni? Kita lah. Saya tuan-tuan. Kalau tak ada kesungguhan untuk suruh dia minta maaf lah. Tapi kalau etikot tuan-tuan ada keazaman, memang dia kena minta maaf. Selamat tuan-tuan. Kalau buat no hand ni ke Tom Perak buat tak tahu, alah, biasalah tu. Biasalah kau dosa. Sampai hari ni tak minta maaf dan tak dituntut untuk minta maaf. Seorang pun tak tuntut suruh minta maaf. Ya? Tapi bila waris-waris Bukit Kepung, bangkit tuan-tuan. Mak Indra bangkit orang suruh minta maaf. Suruh Abang Mat tu lah minta maaf. Siap buat laporan polis. Ingat kau orang biasa je pergi buat laporan. Hang Tuah pun turun rupanya. Persatuan Silat Malaysia turun. Depan apa balai polis Dang Wangi. Teranjak polis. Ingatkah Hang Tuah? Rupanya Hang Buah. Buat laporan polis tuan-tuan. Minta Abang Mat. Buat apa mohon maaf secara terbuka. Amboi. Yang hina Nabi tu tak suruh pula. Mana lebih utama waris waris Bukit Kepong ke Nabi Muhammad? Dua sahabat pada sekarang. Macam mana kita hari ni? Secara itu je pun dah murtad dah tuan-tuan. Jangan main-main. Kat situ pun tak dah murtad dah. Nak cerita isu murtad lah. Kat situ pun dah murtad dah. Kemudian yang ketiga dia mengatakan bahawa murtad melalui. Banyak lagi contohnya tapi itu je antara yang saya nak ambil. Ya, yang ketiganya murtad melalui perbuatan. Antaranya ya seseorang itu lari ya ke negeri-negeri harbi. Apa negeri harbi ni tuan-tuan? Kafir harbi. Kafir ni ada dua, satu zimmi, satu harbi. Harbi ni yang halal kita bunuh. Macam Yahudi laknatullah tu kerana dia memerangi umat Islam. Ya, kafir zimmi, kafir yang boleh kita berbaik-baik dengan mereka. Ya, ataupun mereka ini ya, jatuhnya seorang Islam itu murtad, tadi dia lari kepada kafir harbi ataupun dia menolong orang-orang kafir untuk memerangi orang Islam. Nampak? Murtadlah ia. Contoh macam Osni Mubarak hari itu. Nampak? Dia tutup pintu-pintu bantuan untuk memberi bantuan pada Palestin. Kemudian dia bom ya, kawasan-kawasan yang menjadi tempat kepada rakyat Palestin mendapat bantuan. Akhirnya tengok Allah tunjuk. Habis terguling. Nampak? Terguling tuan-tuan. Libya terguling. Jordan terguling. Yaman on the way. Mesir terguling. Ni zaman ni sekarang ni waktu ni Allah nak balas dendam tuan-tuan. Allah nak balas ni. Itu pasal jaga-jagalah. Nampak? Bila kita cakap macam tu, ada orang kata, alah, itu Timur Tengah. Jangan ingat Timur Tengah tak boleh ke tepi. Jangan ingat Timur tepi tak boleh ke tengah. Jangan. Tunggu je lah yuk. Tunggu. Tak jauh dah Thailand, nampak? Duk bunuh sangat orang Islam. Allah bagi habis-habisan. Nampak? Jangan main-main. Tok Sami Buddha duk buat kerja dah tu. Nak minta maaf. Minta maaf dengan orang Islam lah. Sikap kerajaan kamu terhadap orang Islam. Tengok Allah balas. Tenggelam Thailand tu tuan-tuan. Tu amaran tu. Amaran yang Allah bagi. Amerika hari ni dalam diam. Tengok ribut macam-macam ribut ada. Habis. Kita tak tahu kesengsaraan diorang. Kita tahu diorang masih lagi. Kita tak tahu Allah bagi bencana macam mana kat diorang tu. Itu sebab kita ni orang Islam kena ambil pengiktibaran tuan-tuan. Itu sebab kena ambil. Betul lah kata Dato' Aaron Sani. Kali ni saya sokong sikit lah cakap dia. Tak? Ingatlah dia kata tak? Tu saya kata ya, janganlah rakyat ni dah beringat, yang tak beringat orang atas pada rakyat tu. Tolonglah nasihat orang atas tu. Pasal rakyat kalau bagi ingatan dia tak nak dengar. Tak? Mika lah bagi ingatan. Cakap dengan dia ingat sikit. Ya, Allah kalau balas tuan-tuan, dia tak bagi signal tuan-tuan. Tahu-tahu datang je tengok air yang datang pada di Thailand tu tengok. Tak sangka-sangka. Dia ingatkan banjir biasa. Rupanya paras air laut lebih tinggi daripada Bangkok. Bayangkan tuan-tuan. Allah punya kerja tuan-tuan. Itu sebab kena ambil pengiktibaran. Ya. Kemudian ataupun mereka menolong orang-orang kafir memerangi orang Islam. Tak boleh. Dalam segi apa juga. Bukan saja segi perang. Segi yang lain. Ya. Hari ini berapa banyak kita tolong orang kafir supaya jadi rosak hari ini. Ya. Judi dibiarkan. Arak kita tak cegah. Ha? Sebab semata-mata nak menjaga hati orang-orang bukan Islam. Ha, itu menolong lah tu. Sedangkan kita ada kuasa. Ada? Ha, ada kuasa. Pelacuran dibiarkan sebab kita nak nolong, kita bagi muka pada orang-orang bukan Islam. Akhirnya rosak. Itu sebab timbul isu seksualiti ini. Tengok semua apa pendeta-pendeta rahib-rahib baik agama Buddha, Kristian, ya. Ha, Hindu semua dok kata apa? Bercanggah dengan agama. Maknanya tuan-tuan. Ya. Mereka juga setuju bahawa benda-benda ni semua diharam, diharamkan. Cuma kita tak lita'arafu tadi. Ha, ya Allah kata tadi, kamu tidak saling berkenal-kenalan. Tengok macam kerajaan Kelantan. Bila ya Menteri Besar Kelantan yang sekarang ni perintah je tengok. Mula-mula perintah tengok. Pertama sekali, dia nak menyelesaikan masalah manusia. Apa dia? Sudut agama. Dia panggil semua ketua-ketua agama duduk. Dia bincang. Mana yang boleh, mana yang tak boleh. Dalam Islam, nampak? Dia Islam dulu. Ya. Judi, Islam kata haram. Mu, Hindu kata apa? Hare juga. Hare juga. Mu Buddha, hare. Ya. Ha, mu, ya, Kristian, hare. Hare semua. Nampak? Judi haram. Mana ada judi kat Kelantan? Tuan-tuan carilah. Dulu ada seorang tokek-tokek judi. Nah, ni spot toto ni lah. TO-TO tipu orang tak ada otak ni. Saya partner dia telefon. Woi, ada nombor baik punya. Cari-cari. Dia pergi cari tuan-tuan. Satu kota baru tak jumpa. Nampak? Pergi kota baru tak jumpa. Pergi Macang tak jumpa. Lalu dia tanya. Dia kata tak ada. Ha, satu Kelantan lah cari. Takkan jumpa kedai judi. Takkan jumpa toto. Takkan jumpa apa nama? Digi 4 apa? 4 digit takkan jumpa. Kuda takkan jumpa. Carilah. Tapi di Taman Bakti ni cuba tuan-tuan tengok. Selang sepintu. Kadang-kadang tersilap masuk. Spot dia tulis. Ingat nak cek kasut spot. Rupa spot toto lah. Patut orang tengok kita lain macam. Pakai jubah serba. Pakai masuk. Nak ingat saya kasut Adidas kan. Ha. Lala dapat kasut terbabas. Nampak? Kenapa mereka boleh buat? Sebab dah berbincang. Lita Arafu tadi. Ha. Sepatut gitu lah kita buat. Kepimpinan kita kena buat. Ya. Arak. Haram. Semua mula-mula kata haram. Tapi ada seorang Cina, dia bangkit, dia kata, kami Cina jadikan arak tu sebagai ubat. Ha, memanglah sebab, ya, kalau kita baca, kita tengok Al-Quran, arak ni Allah Ta'ala haramkan tiga peringkat. Tiga kali. Tiga peringkat lah pengharaman arak. Yang pertama, ya, Allah kata, arak ini, dia ada kebaikan. Tetapi, banyak keburukan. Dia ada kebaikan tapi banyak keburukan.